Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن لله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ أَمَّا بَعَدٍ حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk kembali bisa berkumpul di masjid ini, melanjutkan membaca kitab Mahya, kitab Syarh Masul Jahiliyah, sampai pada pembahasan ke-58, Tahriful Kalimi an Mawadi'ihi, pembahasan berkaitan tentang merubah kalimat dari tempat. Sudah kita lewati dalam pembahasan di pertemuan sebelum ini, bahwa yang dimaukan di sini merubah itu ada dua. Merubah yang pertama, merubah hurufnya. Yang kedua, merubah maknanya. Qala Syekh Saleh Fauzan, kita masuk ke penjelasan dari beliau. Sawa'an harrafu al-alfadha. Atau di atas sebelum mengatakan, فَكُلُّ مَنْ حَرَّفَ كَلَامَ اللَّهِ فَإِنَّهُ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. Maka semua orang yang merubah-rubah firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia berada di atas jalannya kaum jahiliyah. Wa kullu ahli al-batili wal mukhalifin. Demikian juga dengan semua ahlul batil dan semua yang menyelisihi ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajari menyelisihi al-Islam, menyelisihi as-sunnah, min al-firq ad-dalah, dari kalangan kelompok-kelompok yang sesat, al-muntasibati lil-Islam, yang menyandarkan dirinya ke dalam Islam, tuharif nusus, namun mereka merubah-rubah nas, litwafiqa maqasidaha wa madahibaha, mereka merubah-rubah nas tujuannya agar supaya nas itu mencocoki apa yang mereka inginkan. Nas-nas Al-Quran atau Sunnah ditafsirkan semau tafsirannya mereka agar bisa ayat itu digunakan sebagai penguat atau pengokoh atau pembenar terhadap pemahaman yang ada pada mereka. Sawa'an harful al-fadha, sama saja apakah mereka merubah lafad-lafad ayat-ayat tersebut, atau harraful ma'ani, atau mereka merubah-rubah maknanya. Wafassaruha bighairi tafsiriha, mereka menafsirkan ayat-ayat itu dengan tafsiran yang bukan tafsir yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada min mirati ahli al-jahiliyati, Cara-cara seperti ini adalah warisannya kaum jahiliyah. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Merubah itu ada dua. Merubah hurufnya, kata-katanya, atau yang kedua, merubah maknanya. Usaha mereka supaya ayat tersebut digunakan sebagai pembenar terhadap bid'ah yang mereka lakukan. Karena itu, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam Al-Quran, Allah wajibkan kita untuk berislam sesuai dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Agar supaya kita tidak lepas dalam menafsirkan ayat Al-Quran dengan tafsirannya mereka, Rasul beserta para sahabat. Apabila kita tidak mengikuti jejak langkahnya Rasul dan para sahabatnya, maka kita akan jatuh pada menafsirkan ayat dengan tafsiran kita. Sehingga ayat itu ditarik untuk cocok dengan hawa nafsu kita. Bukan kitanya yang mengikuti ayat dengan tafsir Rasulullah bersama para sahabat. Beberapa ayat kami akan sampaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. Dan ikutilah oleh kalian orang-orang yang telah kembali kepadaku. Siapakah yang dimaksudkan orang-orang yang telah kembali kepadaku? Munibina ilayya. Orang-orang yang telah kembali kepadaku. Apa tafsir ayat ini, kaum muslimin? Kalau tidak dikembalikan kepada tafsirnya Nabi dan para sahabatnya, niscaya kita akan menafsirkan orang yang kembali kepada Allah sesuai dengan tafsirnya masing-masing. Yang benar dalam tafsir ayat ini, buni bina ilaihi atau wattabi sabila man anaba ilayya, adalah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dalam ayat ini, ikutilah oleh kalian jalannya orang-orang yang telah kembali kepada Allah. Tafsir ayat ini adalah para sahabat Nabi. Ikutilah oleh kalian jalannya para sahabat Nabi yang mereka telah dipastikan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menafsirkan ini, kaum muslimin? Kutubut tafsir Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Ibn Kathir, mereka menafsirkan dengan tafsiran bil-mathur. Tafsir para ulama zaman salaf. Sampai al-imam Ibnul Qayyim. Dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Menafsirkan ayat ini. Man anaba ilayya ay ashabu Rasulillah. Ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita mengembalikan tafsirnya kepada salaf, apa yang akan kita terjemahkan? Semua orang akan menerjemahkan kepada makna yang mereka maukan. Ikutilah jalan orang yang kembali kepada Allah. Kami, contohnya, mereka mengatakan kayak gitu. Kita, kami, mereka, dia, sembarangan orang yang kemudian menarik orang, kalian harus ikuti kami. Kami ini telah kembali kepada Allah. Bahaya kaum muslimin. Ini kalau tidak dikembalikan tafsirnya kepada tafsirnya para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, niscaya ayat ini bisa dipakai oleh semua orang. Tetapi ada aturannya. Jangan kalian merubah ayat dari tempatnya, merubah kalimatnya, atau merubah makna yang dimaukan oleh Allah. Kalau kalian tufassiruha bighairi tafsiriha, kalian menafsirkan ayat ini dengan tafsiran yang bukan yang Allah maukan, maka itulah perbuatan kaum jahiliyah. Bisa dipahami hadirin? Kenapa? Karena ayat ini umum. Lafadznya umum. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah oleh kalian jalannya orang-orang yang telah kembali kepadaku. Yang dimaukan oleh Allah adalah sahabat-sahabat Nabi, muhajirin wal ansar. Itulah yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah sebutkan kalimat ikutilah muhajirin wal ansar. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan generasi yang pertama serta generasi yang terdepan dalam kebaikan, mereka adalah muhajirin, mereka adalah ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang ittaba'uhum, ittiba', ini yang disebutkan dalam ayat tadi di atas, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah oleh kalian jalannya orang-orang yang telah kembali kepadaku. Dalam surat At-Taubah mengatakan muhajirin wal ansar, dan orang yang mengikuti langkahnya mereka, itulah orang-orang yang Allah ridhai. Sehingga kaum muslimin, banyak orang menggunakan ayat Al-Quran tanpa dia mengembalikan tafsirnya kepada tafsirnya Nabi dan para sahabat, yang berakibat mereka merubah-rubah ayat dari tempatnya, tempat tafsir yang semestinya, kepada tafsir yang dimaukan oleh mereka. Hadirin yang kami muliakan, saya berikan contoh tafsir yang salah. Salah kaprah. Tahu salah kaprah? Contoh kalimat salah kaprah apa, Pak? Menek kelapa. Pung kelapa istiba di penek. Ini salah kaprah. Contoh lain, godok pedang. Mesti di wedang di godok, Pak. Ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat binnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna al munkar, dan seterusnya. Kuntum khairu ummatin. Lihat wahai kaum muslimin ayat ini. Kuntum, apa maknanya kuntum? Kalian. Kalau satu anta, dua antuma. Banyak orang antum. Kalau itu domir mufasil, mufasal. Kalau ini domir muttasil, kuntum, kalian. Kalau nanti di murojaah kembali, abdomair, murojaah lagi. Kuntum, kalian semua. Khairu ummatin, sebaik-baik umat. ukhrijat linnas, yang dikeluarkan oleh Allah untuk kepentingan umat manusia. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat dan seterusnya ayat. Ayat ini kaum muslimin ada kalimat ukhrijat. Maknanya dikeluarkan. Asli kalimatnya kharaja, keluar. Atau bahasa lainnya kharaja itu fi'il. Kharaja yakhruju hurujan wa makhrajan. Ayat ini menyebutkan kalimat keluar. Kemudian ayat ini dipakai oleh satu jamaah untuk menyatakan ini ayat memerintahkan untuk khuruj. Khuruj 3 hari dan seterusnya. Ayat ini dalil perintah untuk apa? Khuruj. Apa itu khuruj? Khurujnya mereka. Khurujnya siapa? Khuruj. Keluar 3 hari dan seterusnya. Apakah betul ayat itu ikhwan muslimin menyebutkan tafsir khuruj seperti mereka? Ini butuh penelitian. Karena jangan sampai tufassiru bi ghairi tafsiriha, engkau menafsirkan ayat itu tidak dengan tafsiran yang dimaukan Allah Azza wa Jalla, tidak dengan tafsiran yang Allah maukan. Ini firman Allah. Ini kalam Allah. Jangan tafsirkan dengan tafsiran yang tidak sesuai dengan yang Allah maukan. Karena itu adalah perbuatan jahiliyah. Apa yang dimaukan dengan kalimat kuntum ghairu ummatin ukhrijat linnas? Tafsir ayat ini, teliti dan lihat oleh hadirin dalam banyak kutub tafsir as-salaf, tak lain yang dimaukan dengannya adalah kuntum kalian, kalian manusia yang hidup di zaman turunnya ayat ini. Kapan turunnya ayat ini? Tahun 2019. Oh, keterlaluan jenengan pak. Ayat ini turun di hadapan para sahabat Nabi. Kalian sebaik-baik manusia. Ukhrijat linnas, yang dimunculkan, yang dikeluarkan untuk manusia. Manusia siapa? Manusia yang datang setelahnya. Siapapun yang datang setelah mereka akan menjadi baik apabila mengikuti as-salaf, yakni Nabi bersama para sahabatnya. Hadirin yang kami muliakan, dari mana kita tahu tafsir ini? Agar kita tidak salah dalam menafsirkan ayat ini. Hadis Nabi alaihissalatu wassalam di mana beliau mengatakan kepada para sahabat beliau. Beliau mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Sebaik-baik manusia. Seperti Allah sebutkan, kuntum khairu ummatin. Kalian wahai sahabat, sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk kepentingan umat manusia setelahnya. Ini cara menafsirkan oleh kaum muslimin. Sehingga tidak kemana-kemana-kemana semaunya. Tetapi merujuk pada apa yang dimaukan oleh Allah dalam ayat tersebut. Sebaik-baik manusia adalah mereka para sahabat. Muhajirin, wal ansar, dan para sahabat yang mengikuti mereka. Yang bukan termasuk muhajirin wal ansar. Banyak. Seperti sahabat yang masuk Islam setelah menaklukkan kota Mekah. Mereka bukan muhajirin, mereka bukan ansar, tetapi mereka sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat ini dan hadis yang tadi kami sampaikan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi yang berikutnya. Yani generasi tabi'in, pengikutnya para sahabat. Dan tabi'ut tabi'in, pengikutnya para pengikutnya sahabat. Tiga generasi. Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Ada hadis Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi. Sa'ala rajulun nabiyya alaihi salatu wasalam, ayun nasi khair? Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, siapakah manusia yang paling baik? Pertanyaannya sangat jelas. Siapakah orangnya yang paling baik? Qala, beliau menjawab, al-qurnul ladhi ana fi, generasi yang aku ada di tengah-tengah mereka. Siapa berarti? Sahabat. Thumma thani, thumma thalith. Kemudian generasi yang kedua, kemudian generasi yang ketiga. Hadirin yang kami muliakan, ayat yang tadi kami sampaikan, ikutilah orang yang telah kembali kepadaku, yakni sahabat-sahabat Nabi. Kemudian Allah sebutkan, muhajirin wal ansar, orang yang mengikuti mereka, mendapatkan ridho Allah, mereka ridho kepada Allah, Allah siapkan bagi mereka surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah kemenangan yang besar. Di saat kita mengikuti muhajirin wal ansar. Dalam hal ini. Yang sedang kita baca. Dalam penafsiran ayat. Agar jangan kita menafsirkannya. Semau kita. Di mana kita menyangka kita mengikuti ayat, ternyata sesungguhnya kita sedang menggunakan ayat untuk pembenaran terhadap perbuatan yang kita lakukan. Yang itu sesungguhnya tidak ada dalilnya kecuali mencomot ayat yang umum untuk dibawa kepada makna yang diinginkan. Ketika ditanyakan kepada mereka-mereka tadi, yang memaknakan kuntum khairu ummatin ukhrijat, kalian sebaik-baik manusia yang dikeluarkan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Ditafsirkan khuruj model mereka dengan ketentuan 3 hari atau 7 hari atau 4 bulan. Yang itu Nabi tidak pernah menentukan hal tersebut. Dalam syariatnya. Mau dakwah-dakwah. Bil ilmi. Terus dakwah itu. Berkesinambungan. Berkelanjutan. Tanpa adanya ketetapan, ketentuan-ketentuan tertentu. Berdakwahlah. Sesuai dengan syar'i. Pencomotan kalimat ukhrijat. Dikeluarkan. Kok dipakai. Oleh mereka sebagai bentuk pembenaran terhadap perbuatan mereka khuruj. Ayat ini turun kapan? Mereka adanya kapan? Jauh sekali, wahai kaum muslimin. Ayat ini turun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka ini dibikin oleh Muhammad Ilyas Kandahlawi. Hanya beberapa tahun yang kemarin. Maka kaum muslimin, pakailah ayat dengan tafsir yang benar. Agar tidak seperti jahiliyah. Ayat yang lainnya kami berikan contoh ya kaum muslimin. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Jam berapa tadi kita mulai? 7:30? Atau jam 8 kurang seperempat? 8 kurang seperempat. Artinya kalau selesai 8:30, jangan ada yang marah ya Pak ya. Maksimalnya kan 45 menit. Paling 8:15 sudah selesai Pak. Tenang saja, taklim dengan Saiful itu enggak lama-lama, Pak. Ya. Kesel kesuwen niku, Pak. Sing kesel jenengan. Jagong baing rokna. Nek rikan kadhi ngomong jadi mboten kesel. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Ayat ini menerangkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Lihat ayatnya. Dengarkan hadirin. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau demikian berarti benar keyakinan kita. Allah ada di mana-mana. Allah sendiri mengatakan bersama kita dimanapun kita berada kok. Sorak-sorai mereka gegap gempita. Dapat ayat sesuai dengan pemahaman mereka. Allah di mana-mana. Benarkah ayat itu? Kalau ayatnya benar. Benarkah tafsiran tersebut? Kalau ditanyakan kepada mereka, ya mereka menjawab, oh benar. Tafsirannya, kami. Hah? Masuk pada pembahasan kita. Yuharifuna al-kalima an mawadi'ihi. Dia merubah kalimat-kalimat Allah dari tempat yang semestinya. Apakah tafsir ayat ini memang menerangkan Allah di mana-mana? Itu butuh dikaji. Butuh dikaji. Hadirin yang kami muliakan, ini kajian tentang al-asma wa sifat. Sudah pernah atau belum? Sudah. Berulang kali-kali ulang. Butuh diulang kembali? Atau mungkin ada yang masih ingat? Tafadhol, tampil di depan. Jawabannya, kaum muslimin, Allah yang menyebutkan, dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dia pula, Allah pula, yang memberitahukan kepada kita, Allah berada di atas arsy. Apakah mungkin ayat Allah bertolak belakang? Satu ayat menyebutkan Allah berada di atas arsy. Arsy itu di mana, wahai kaum muslimin? Arsy itu di atas langit yang ketujuh. Di atas langit yang ketujuh ada yang namanya kursi. Di atas kursi ada yang namanya bahrun. Di atas bahrun, bahrun itu laut. Di atas laut itu ada arsy. Waqad mara bina hadza. Sudah lewat pembahasan kita. Langit tujuh lapis. Kalau ini tok lima, Pak. Tambah dulu. Tujuh lapis. Ditambah dengan bumi. Bumi berapa lapis? Bumi ada tujuh. Dengan nas kita berbicara. As-samawati sab' wal arduna sab'. Nabi mengatakan langit itu tujuh. Bumi itu tujuh. Tafsirnya apakah bumi ini satu bumi ada tujuh lapisan tanah dan terus wallahu a'lam. Atau bumi ini ada memang tujuh di planet lain wallahu a'lam. Namun Nabi kita menyebutkan langit itu tujuh, bumi itu tujuh. Dibandingkan dengan yang namanya kursi itu bagaikan seperti cincin kecil yang dilemparkan di padang pasir yang sangat luas. Langit yang tujuh, bumi yang tujuh, itu cincinnya. Kursi Allah itu adalah padang pasir yang sangat luas. Lihat ya kaum muslimin, betapa besar kursi Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah lebih luas, lebih besar daripada langit-langit dan bumi-bumi. Arsy Allah subhanahu wa ta'ala bagikan seperti padang pasir yang sangat luas. Kursinya adalah beberapa cincin kecil-kecil-kecil. Dibandingkan dengan arsy padang pasir yang sangat luas. Kursinya adalah bagikan seperti beberapa uang koin kecil. Yang dilemparkan pada padang pasir yang sangat luas itu. Arsy Allah beristiwa di atas arsy. Apa tafsir beristiwa? Qala Umar, istiwa itu maknanya al-ulu wartafa. Istiwa itu ditafsirkan oleh Umar, Allah beristiwa di atas arsy, maknanya Allah berada di atas arsy. Jangan kita bayangkan seperti halnya arsy itu bagaikan kitab ini, kemudian Allahnya ada di atasnya. Berarti arsy lebih besar daripada Allah. La, Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada arsy-Nya. Bersemayamnya bagaimana? Nempel atau ngambang atau duduk di kursinya? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Karena itu jangan kita membagaimanakannya. Allah menyebutkan beristiwa di atas arsy. Namun Allah menyebutkan bersama kalian dimanapun kalian berada. Maknanya wahai kaum muslimin adalah yang bersama dengan kita, Allah senantiasa melihat gerak-gerik kita. Dimanapun kita ada, Allah melihat kita. Dimanapun kalian sebagai manusia ada, Allah mengawasi kalian. Allah mendengarkan ucapan kalian. Allah melihat apa yang akan kalian lakukan. Allah mengerti tentang kamu. Serinci-rincinya. Dimanapun kalian. Wan miliaran manusia. Jangan heran. Kita berbicara tentang Allah Azza wa Jalla yang maha besar. Sehingga bukan berarti Allah bersama manusia di bumi. Ada bersama saya, bersama kamu, bersama mereka. Ada 1000 orang. Allahnya berarti 1000. Tidak. Kalimat ma'a. Bersama. Itu tidak berarti memiliki makna bersama dengan kita selalu. Nempel. Tidak selalu seperti itu. Sebagaimana ucapan yang dikatakan oleh para ulama tentang bulan. Ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana. Kita kalau lagi berjalan. Menaiki motor atau mobil. Perjalanan malam hari dari Cilacap ke mana? Jogja mamanya. Antum start lihat bulan. Bulan ada di atas kita sekarang. Bahasa kitanya bulan bersama kita. Tapi bulannya di atas. Kita jalan sampai Kebumen. Coba lihat bulannya di mana? Bersama kita enggak? Oh masih ada bersama kita. Terus sampai di Jogja. Coba lihat bulannya di mana? Oh masih bersama kita. Bulan yang ada di langit. Bersama dengan manusia yang ada di bumi. Dimanapun manusia ada. Kamu masih di Purwokerto, di Bandung. Di malam itu, bulan bersama setiap manusia. Ini kalimat ma'iyah, bersama. Yang bersama dengan kita, cahaya di bumi. Bulannya ada di atas. Sehingga kalimat bersama tidak mesti ada di samping kita. Kecuali kalau bulan itu istrimu. Bulan selalu bersama aku. Di rumah, di pasar, di kamar. Sehingga kalimat Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Tafsirnya adalah bukan Allah bersama kita fil ard. Itu tafsir batil. Yang menyelisih tafsirannya para sahabat. Tertolak itu. Maka jangan engkau tafsirkan ayat dengan tafsiran yang tidak sesuai yang Allah maukan. Bagaimana caranya? Kembali kepada tafsirnya Nabi dan para sahabat. Al-Imam Ibn Kathir menyebutkan tafsir yang mu'tabar, tafsir yang benar, ada 4. Yang pertama, Al-Quran bil-Quran. Ayat ditafsirkan dengan ayat. Ayat yang mujmal ditafsirkan dengan ayat yang rinci di dalam surat yang lain. Yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Apakah ada dalilnya kaum muslimin? Ada. Allah sendiri mengatakan, "Wanzalna ilaika dzikra litubayyinal nasi ma nuzila ilaihim." Kami berikan kepada wahai Nabi al-dzikra, yakni sunnah, untuk menjelaskan tentang Al-Quran yang diturunkan kepada umat manusia. Maka tafsir yang kedua, ayat ditafsirkan dengan sunnah. seperti salat, zakat, puasa, haji, umrah, pernikahan, talak, cerai, itu rincinya ada dalam sunnah. Tidak ada rincinya, serinci-rincinya dalam Al-Quran. Tidak ada. Adanya rinci sholat dalam sunnah. Tafsir yang ketiga yang mu'tabar adalah Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan sahabat. Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan sahabat. Mana dalilnya tafsir sahabat itu dipakai? Dikarenakan mereka adalah murid-muridnya Rasul. Langsung. Misal ucapannya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kibarus sahabat. Pembesar sahabat. Ahlu tafsirnya para sahabat. Sampai-sampai beliau mengatakan, ma min ayatin fi kitabillah illa waqad alimtu aina nazalat wa fima nuzila. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran kecuali aku tahu di mana turunnya dan berkaitan dengan apa turunnya. Ini sahabat. Ta'lamna Al-Quran. Kami belajar kepada Al-Quran. Asra ayat la nujawisuhunna hatta na'lama ma fiha. Para sahabat mengatakan, kami belajar Al-Quran kepada Rasulullah SAW 10 ayat. Tidak kami lebih dari 10 sampai kami memahami maknanya satu persatu dan sampai kami mengamalkannya apa yang dimaukan dalam ayat tersebut. 10 ayat belajar dengan Nabi. Selesai. Fahami, yakini, amalkan. Datang lagi, belajar 10 ayat lagi. Terus sampai khatam. Itulah mereka. Sehingga orang yang paling tahu tentang tafsir Al-Qur'an setelah Nabi adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kita. Yang keempat, tafsir sahabat Al-Qur'an ditafsirkan dengan qaul at-tabi'in, ucapan para tabi'in. Tabi'in wa kaum muslimin itu murid-muridnya para sahabat. Siapa contohnya lu tafsir di kalangan tabi'in? Al-Imam Mujahid. Muridnya siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Abdullah bin Abbas, siapa beliau wahai kaum muslimin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan Abdullah bin Abbas umur 13 tahun. Berarti hanya sedikit waktu ketemu dengan Nabi. Tapi mengapa beliau dikatakan sebagai ahli tafsir dengan kalimat terjemahan Al-Quran? Atas barokah doa Nabi, kata Nabi alaihi salatu wasallam, Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam beliau bersabda mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allim ta'lim. Ya Allah, faqqihhu fid din. Fakihkan dia dalam urusan agama. Wa'alimu ta'wil. Dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Barokah doa Nabi. Sehingga muncul Abdullah bin Abbas ahli tafsir. Sehingga murid-muridnya beliau seperti Imam Ikrimah, Al-Imam Mujahid, Al-Imam Ibn Di'amah Sadusi, Abu Qudamah, dan yang lainnya. Dari tulabnya, dari muridnya Abdullah bin Abbas adalah tafsir, ahlu tafsir di zamannya tabi'in. Inilah 4 tafsir yang mu'tabar. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ibn Kathir dalam muqaddimat tafsir Ibn Kathir. Walhasil wa kaum muslimin, kita berhati-hati kalau mau menafsirkan ayat Al-Quran. Pelajari dulu olehmu sebelum engkau membacanya dan menafsirkannya. Karena bisa jadi engkau menafsirkannya dengan tafsiran yang bukan yang Allah maukan. Maka engkau jatuh pada yuharribuna al-kalima an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat dari yang semestinya kepada makna yang batil. Dan itu adalah bentuk kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita belum nambah ini ya. Berarti masih bab ini juga pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu alam bisawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semuanya lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.